ba moto beta porte liboso kota na ndako soki bandi mine okoti yeye ikoteleza la kama be mingi madina nga eloko na bango se bunga kala eloko na bango se beba kala bakoya kokosela yo mama likambo kokota kina ndako osengi te madina nga Ditete soki okepa moto Beta porte liboso kota na ndako Soki bandi minde okoti yeye Ikotele zalaka mape mingi madina Eloko na bango se bunga kala Eloko na bango se beba kala Bako ya koko se la yo mama likambo Kota kina ndako sengite madina Montaña Camila moto kokota te soki oyebi tina na yango te mopema ya moto mopema ya moto tikaka kolanda tikala ndenge osalaka oye tikaka kolanda yeye mani ya mama tikala ndenge osalaka eyeye okanisa yeye mani ya Yeah.